Artis yang satu ini tergolong artis ibu kota. Bintang kundang innya Indonesia. Asli kelahiran kota Tahu Kediri. Ada Ramayana, juga ada Maxton Shooting. Ada WBC Ria Mustika Jupalapa. Lagunya enak mas. Ayo, WBC bergorang. Jupalapa. Goyang lagi semuanya. hebat sekali ya. Bukan hanya hebat, luar biasa. Luar biasa, sama sekali tidak ada jeda, nyawernya tahu terus, Mas.